Matius pasal 20. Menyapa tu Allah kagemat perintah, keadaan ji nakah lagi misenyo. Nasiro urung po lampu anggu, ban bengoh tat di tebit nibak rumah gopnyan, jijak mita urung yang temubut bak lampu anggu gopnyan. Oh kasih tuju urung mubut, nyan ji bayu upah saboh peng pirak si uro, gopnyan laju jiyu ubak awaknyan, mangat ji kerja laju, bak lampu anggu gopnyan. Poh si kurung bungoh, urung po lampu anggonyan jijak lom, dan laju deh jikalon, namu padup grote urung yang tengah menganggur hana but di dalam bandar. Temaji pegah keh legopnyan ubak awaknyan, nejak but keh laju ubak lampu lon, ulun temalun bayu upagata dengan yum yang sesuai. Awaknyan pih jijak, poh dua belah wate cot uro dan menancit poh le sepot urung po lampuhnya jitebit lom dan jijak pubut hai nyang saban lagi nyancit tema. Dan kira-kira poh limong sepot gop nyan jitebit lom dan mantong na jikalon urung yang menganggur. Laju gop nyan jitanyong uba awaknya. Pubut katanya nedong si uro sepot bak tempatnya dengan hananan pebut sapu. Awaknya yang nadong di sinan dijawab, hana urung yang jitembi but ke kamu. Menyemenan, jika le urung pu lampungnyan, najak ke mubut bak lampu anggulun. Oh seput uro, urung pu lampungnyan jipegah ubak mandu gupnyan. Tema jijak ke bandung urung mekerjanyan, dan jibaya ke upah awaknyan masing-masing. Pun nibak urung yang tamong ake, sampo ubak yang tamong awai. Tema teka ke urung-urung yang ngubut pun poh limong seput. Awaknyan masing-masing jitrimong upah saboh peng pirak. Olehnyan teka tema urung-urung yang ngubut pun bengoh uro. Awaknyan jipike jitrimong lebih jai nibak urung yang ngubut seput. Padahai gopnyan jitrimong saban cit ngan urung ngubut seput saboh peng pirak. Wate jitrimong pengnyan, awak janji merapa ke urung polampu. Urung-urungnya mubut dudo nyancit sijem jejak but. Sedangkan kamu mekerja si uro suntuk lamuroka. Temale tengku nebaya awak nyan saban ngong ke kamu. Urung polampu anggunyan gejawub. Ubat siro lam kawan urung yang temanyongnyan. Herakan, ulun hana mesalah atau gata. Gata kon kasih tuju netrimong upah sabo peng pirak ke gata mubut si uro penuh. Nyo, tacok ke upagata dan nueh ke kedih. Ulung kebi ulung kena beri ubak urung yang tamong paling akhir ngan upah yang saban dengan upah yang ulung beri ke gata. Puka ulung hanajit ulung pebuk banggadak roh ulung dengan atralung ke roh? Atawa gata bingi, sabab ulung pemurah hati? Gepegah lom le isa. Menancit dengan urung-urung yang paling akhir temajut ke ureng pun, dan ureng yang pun temajut yang paling akhir. Wate Isa gejak u Yerusalem, bak tengah rot uh, laju getauk ban dua belah dro murid gopnyan, jut mesapat me asing ke dro. Isa laju gepegah uba awaknyan. Dengar kehnyo, getanyo jino tengah tajak u Yerusalem, nibak tempatnyan, anu manusia jiserah ubak imum-imum ule dan ubak gure-gure agama. Laju gopnyan jihukum mati. Oh lehnyan gopnyan jijuk ke ureng-ureng yang kon Yahudi. Awaknyan jihina-hina gopnyan, jisiksa gopnyan, dan disalib gopnyan. Tema bak urau yang kele, gopnyan gepebedoh lom tema. Oh lehnyan purumoh Zebedeus, ngon anak-anak gopnyan gejak merumpok ngon Isa. Di ke Isa, gopnyan gesujud, laju gelake sapu-sapu. Penyang mak perle? Getanyong le Isa. Gejawab le maknyan. Ulun mengharap dak jut bandua dro anak ulunnya, jiduk rat belah unun dan belah wi bapak. Wate bapak kajut ke raja singo. Gatanyo hana tak tepu penyang gata lake. Geken le Isa uba awaknyan. Pukuh sanggup tajib i, nibak piala penderitaan yang haruh ulung jib? Sanggup! Jawab awaknyan, kepegah le Isa. Kebit, Gatanyo tema tajib cit nibak pialalun. Tema kehai so nyang duk diwi dan unen lun. Nyan bukan lung yang mehak petente. Tempatnya nakeh ke ureng-ureng yang kage petente le bapak lun. Wate gedengo hai nyan leban sipluh dro murid geh nyang lain. Awak nyan laju gebengeh ke bandua dro mencedara nyan. Sabab nyan isya getau awak nyan bandum dan laju gepegah. Gata tertepu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa yang hana dituri ubak potu Allah, pemimpin yang lagi nyan, tema ditegau mengon ditindih rakyat jih kedrong. Dan ureng-ureng rayu awak nyan ditegon awak nyan. Tema gatanyo hana jut lagi nyan. Si kebit jih, ureng yang kena jut kerayu lam kawan gata, haruh jut ke pelayan gata. Dan ureng yang kena jut ke ureng yang pun lam kawan gata, haruh jut ke nakmit gata. Saban lagi anak manusianya cit tema. Gop nyan teka, bukan ketelayani, tema kegelayani. Geserah nyawong gopnyan, gepebebah ureng rame. Wate awaknyan ketinggai Yeriko, jai lupahna ureng yang setot isa. Na dua dro ureng buta, tengah jiduk-duk bak bineh jalan. Wate jidengo le awaknyan bahwa isa tengah gejak rotnyan, awaknyan laju jitemau ngonsu yang tegak. Anak Nabi Daud, negasih ke kamu. Ureng rame yang na dong di sinan, laju ji bengeh awaknyan sirajiu sengap. Tema awaknyan ji dumpek lebih tegak ni bak nyangka. Tengku, anak Nabi Daud, negasih ke kamu. Laju isya gepio sirage hoi awaknyan. Pu yang gata harap mangat ulum pebut atau gata. Gita nyong le isya, dijawab le awaknyan. Tengku, yang kamu lake, mangat kamu bejet ke malon. Isa wuhtat ke awaknyan, laju gemat mata awaknyan. Watenyan cik tema, awaknyan kaduh je ke malon. Laju awaknyan je setot Isa.